Ada seorang imam yang di dalam sholat ragu-ragu dalam bacaan surah, lalu makmum mendengarkan bacaan imam tersebut dan membenarkan bacaan imam, tapi dia mengatakan benar dengan tanpa sengaja. Apakah sholat makmum tersebut sah? Ya, kalau disebutkan di sini tanpa sengaja, maka insya Allah Ta'ala sah. Sholatnya sah. Nah.